Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang sering kita baca di Ramadan berikut sebelumnya. Itu kita membaca faidah-faidah tafsir surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita baca ayat yang ke-135. Qala Allah taala, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu wa jama'ah dalam kalimat qalu kembali ke Yahudi wa Nasara. Wa qalu dan mereka berkata, yakni Yahudi wa Nasara, orang-orang Yahudi Nasrani berkata, kunu, kunu wa jamaah pada kunu kembali kepada muslimin. Jadi mereka Yahudi wa Nasara berkata kepada kaum muslimin, kunu, jadilah kalian hudan wa Nasara. Jadilah kalian, kata mereka kepada muslimin, Yahudi atau Nasrani. Tahtadu. Niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, kata mereka. Kata orang Nasrani, bagi Yahud, kepada kaum muslimin. Maka, qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa. Bal di sini kata syarahimahullahu taala lilidrabil ibtali. Lilidrab al-ibtali yani tubtil masabaq. Yani untuk menyebutkan menerangkan batilnya pernyataan sebelumnya. Ya, menerangkan batilnya ucapan Yahudi wa Nasrani yang menyatakan kunu hudan nasara tahtadu. Katakanlah, bal nattabi'u, seulangi, bal millat Ibrahim hanifa. Takdirnya, tafsirnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, yani bal lanattabi'u wala nakunu hudan wala nasara bal millata Ibrahim. Takdirnya ini bahkan kami tidak akan ikut, kami tidak akan menjadi Yahudi wa Nasara, ya bahkan kami hanya mengikut millah Ibrahim, millah tauhid. Hanifa, yang millah Ibrahim itu adalah hanif. Yang berpaling dari kesyirikan. Yang hanya menyuruh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Millah Ibrahim adalah tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Al-Hanif itu al-ma'il ammas wa tauhid, yang berpaling dari selain tauhid. Sehingga kalimat wa makana minal musyrikin di tauhid, ia menegaskan, menguatkan, menekankan bahwasanya milah Ibrahim benar-benar tauhid dan beliau bukan termasuk musyrikin. Ini dari 135. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari kitab ini. Disebutkan beliau di sini 7. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara faedah ini adalah anna ahlal batil yad'una ila dhalalihim wa yad'una fihi al-khaira. Yang pertama dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ahlul batil mereka menyeru, mengajak orang lain kepada kebatilan mereka. Mereka menyeru, mendawahi kepada kesesatan mereka. Wada'un fil khair. Mereka mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya mereka di atas kebaikan. Apa yang mereka jalani, mereka tempuh, di atasnya adalah kebaikan. Sehingga di sini Yahudi wa Nasara yang berkata kunu hudan wa Nasara, ini dakwah mereka, ucapan mereka kunu hudan wa Nasara, ini dakwah mengajak orang lain kepada kesesatan mereka, kekufuran mereka. Ucapan mereka tahtadu, ini klaim pengakuan mereka, mereka di atas petunjuk. Iya, ahlul batil mereka akan menyeru kepada kebatilan, kesesatan mereka dan mengaku-ngaku mereka di atas kebaikan. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan muqaddimah risalah beliau, hadihi da'watuna wa qidatuna. Kata beliau, itu pikirlah keadaan ahlul batil. Tidaklah ada ahlul batil kecuali mereka mengaku di atas kebaikan, di atas kebenaran. Hatta Fir'aun, dia menyatakan wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ya, Fir'aun mengaku-ngaku dirinya hanya menyeru kepada jalan petunjuk. Terusus tentu ikhwan rahimahumullah Yahud wa Nasara, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menerangkan tentang keadaan mereka, walan tarda angkal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi wa Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Qala, yang kedua, yang antara faedah yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala adalah anna kulla da'in ila dalalatin fafihi syabahun minal yahud wa nasara. Semua da'i kepada kesesatan, semua da'i kepada kesesatan, fafihi padanya ada syabahun, ada kemiripan dengan Yahudi wa Nasara. Semua para penyeru kebesatan pada dia ada pada dia syabah, kemiripan dengan Yahudi wa Nasara yang mendakwahi ya, atau yang mendakwahkan kekufuran mereka, kesesatan mereka. Hadis yang ketiga dalam pada ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala muqabalatul batili bil haqq. Melawan, menghadapi kebatilan itu dengan kebenaran. Ya, raddul batil bil haqq. tidak membantah kebatilan dengan kebatilan, tapi membantah kebatilan itu dengan kebenaran, dengan al-haq. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana membantah mereka. Membantah Yahudi wa Nasrani yang menyuruh kepada kufur mereka. Qul, katakanlah. Apa bantahannya? Bal millata Ibrahim hanifa. Ini bantahannya, bahwasanya kami tidak akan ikut Yahudiyah wa Nasraniyah. Kami hanya ikut millah Ibrahim yang lurus, yang di atas tauhid. Ini raddu al-batil bilhaq, muqabalat al-batil bilhaq. Arabi'ah yang keempat, di antara pada ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam ayat ini ada atsana ala Ibrahim alaihissalam, ada pujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Min wujuhin salatah. Pujian, sanjungan bagi Ibrahim dalam ayat ini dari tiga sisi. Awalan yang pertama, imamatuhu. Dalam ayat ini menunjukkan keimaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita diperintah untuk mengikutinya. Bal millata Ibrahim hanifa, yani bal nattabi' millata Ibrahim hanifa. Tanya yang kedua, pujian sanjungan bagi Ibrahim dalam ayat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau seorang yang hanif. Iya. Seorang yang hanif, yang di atas tauhid, yang berpaling dari kesyirikan. Yang berpaling dari semua agama selain Islam. Salisan yang ketiga, pujian bagi Ibrahim dalam ayat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu laisa fihi syirkun fi amalihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada amalan beliau itu bentuk kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin. Atsana Ibrahim alaihi salam, sanjungan bagi Ibrahim dalam ayat ini dari sisi ya keimaman beliau, pernyataan beliau seorang yang hanif, dan pernyataan bahwa beliau tidak melakukan kesyirikan, tidak ada amalan beliau yang ada pada syirik. Al-khamisah yang kelima, faedah yang kelima dari ayat ini adalah kata beliau rahimahullah, anna syirka mumtani'un fi haqqil anbiya. Anna syirik mumtani'un fi haqqil anbiya. Syirik itu tidak mungkin ada pada para nabi. Syirik itu mumtani', tidak mungkin dilakukan, diucapkan oleh para nabi. Ya, syirik ada satu perkara yang tidak mungkin ada pada para anbiya. Sehingga Allah sebutkan, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim alaihi salam seorang hanif, wa ma kana minal musyrikin. As-salisah, faedah yang keenam dari ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, anna millata Ibrahim alaihi salam afdalul milal wa hiya tauhid. Millah Ibrahim alaihissalam adalah millah yang paling afdal, yaitu millah tauhid. Dan yang terakhir, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha annal yahudiyah wa nasraniyah na'un minasyirik. Al-yahudiyah wa nasraniyah na'un minasyirik. Yahudiyah dan nasraniyah itu ada pada dia atau merupakan satu macam dari kesyirikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menerangkan, wa ma kana minal musyrikin, ketika mereka menyuruh kunu hudan nasara, ya, memerintahkan untuk menjawab mereka, menyatakan bahwasanya qul bal millati ibrahim hanifa, kemudian di akhir Allah sebutkan wa ma kana minal musyrikin, menunjukkan bahwasanya mahum alaih apa yang mereka di atasnya ini Yahudi dan Nasrani, itu kesyirikan. Yahudiyah, Nasraniyah, nang minasyirik. Di antaranya adalah ucapan mereka, Yahudi yang menyatakan Uzair ibnullah, Nasrani yang menyatakan Isa ibnullah, ia terbentuk kufuran kesyirikan mereka. Namun Allah ma'alam, bismillahirrahmanirrahim.